Gak ono lemes nyaweri ya mas ya. Request dari GDC. Juga buat raja-raja sawernya. Datanglah, di datanganmu ku Terima kasih, matur sembah nuwun GDC.